Mang Iwan, hayu urang kaki cadas. Kodok pancer, awas copet, empat ngempet, gencet gencet kita meleng dia empat dompet, di pangplat, kering di pengplat. Dari sunter akan ke pasar jenjing, kejeplak kejeplak kejeplak kejeplak kejeplak jalan ni becek ngantar pacar digigit anjing. Ding dong tak dong ding dam, ding dong tak dong ding dam. Rumah api, batu virus, jalan kaki, sendal putus. Sialan. O-A-O-E-K bunyi balon, bibir jontor, pipi bengkak diantuk taon. Eta culak colek kenal belon, duit cekak doku cekak ngajak nonton. Tikus ma anak naberi ngaliang ngaliang baju bagus, baju bagus, gak punya duit, udah terang, gak bisa pacaran. Ding dong tak dong ding, blam, antek dong blang dong ding, blam. Teman ini batu jamrut, punya bini sering cemberut, celurut.